بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، قنبتنا عزكم الله. Kita masih berbicara tentang permasalahan silaturrahim dari kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Terakhir kita membahas tentang keutamaan silaturrahim. Sekarang kita masuk kepada keutamaan yang berikutnya dari silaturrahim ini, pada bab yang ke-28. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fil adab al-mufrad babu silat al-rahmi tazidu fil umur. Bab silat al-rahim itu bisa menambah umur. Nanti akan diterangkan maknanya. Kita lihat hadis yang dibawakan di sini oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau mengatakan, "Qala haddatsana Abdullah ibn Shalih, Kadib al-Layth." Saya hafzi ya. Kala afalnya. Namun di sini dia mutaba' dikuatkan dengan jalan-jalan yang lainnya. Wal hadis fil Bukhari wa Muslim. Dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dalam sahih ketuanya. Qala haddathani al-Layth. Al-Layth ibn Sa'ad al-Misri. Imamnya di Mesir pada zamannya. Qala haddathani Uqail. Uqail ibn Khalid. An ibn Shihab. Ibn Shihab al-Zuhri. Dikenal dengan julukan Imam al-Zuhri. Qala akhbarani Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Zuhri, Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah memberitakan kepada saya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, man ahabba, barang siapa yang suka, ayyub tata lahu fi rizqihi, diluaskan rezekinya, dihamparkan untuk dia rezekinya, wa ayyum sa'alahu fi atharihi, dan ditangguhkan umurnya, diakhirkan ajalnya, yakni kata para ulama, ditambahkan umur dia. Faliyatul rahimah, maka hendaklah dia menyambung hubungan silaturahimnya. Masya Allah. Al-hadis sahihan diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dalam sahih ketuanya. Wa qala haddatsana Ibrahim ibn al-Munzir al-Hizami qala haddatsana Muhammad ibn Ma'an Muhammad ibn Ma'an ibn Yazid qala haddatsani abi yani Ma'an Ma'an ibn Yazid an Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال دري أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يبركاته سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول سيمنع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بركاته من كره barang siapa yang mengembirakan dia ayyub qatalahu fi rizqihi untuk dihamparkan baginya, diluaskan baginya rezekinya wa ayyun sa'alahu fi asarihi dan diakhirkan ajalnya dengan makna yang lain kata para ulama ditambahkan umurnya Falyatul rahimah maka hendaklah dia menyambung silaturahimnya. Al hadis sahih di halal isnad. Semua rawi-rawinya terpercaya. Al hadis dikeluarkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Masya Allah. Ini babnya. Bab yang menjelaskan bahwasannya silaturahim itu bisa menambah rezeki, bisa menambah umur. Disebutkan di sini dua hadis atau satu hadis dari dua sahabat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Mungkin ada yang tanya, kok bisa yang namanya rezeki itu bertambah umur bertambah padahal yang namanya al-arzak yang namanya rezeki masing-masing orang muqaddar sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya umur seseorang muqaddar sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa sekian dalam riwayat ini tambah umur? Bahkan dia sejatinya umurnya 30 tahun silaturahim nambah berarti. Waduh. Lalu bagaimana makanya karena mungkin azakumullah? Disebutkan dalam ayat tentang masalah ajal ini Allah mengatakan فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ kata Allah. Kalau sudah datang ajal mereka, kematian mereka, maka tidak akan meminta ditunda atau disegerakan. Artinya apa? Datang ajal itu sudah mati. Tidak ada istilah penambahan khusus ayatnya. Dalam keadaan riwayat ini, Rasulullah sangat tegas menunjukkan khabar berita dari beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya silaturahim dengan menyambung hubungan kekerabatan silaturahim itu bisa menambah rezeki yang telah ditentukan dan bisa pula menambah umur yang telah ditentukan. Untuk mengkompromikan antara ayat dan riwayat ini disebutkan oleh para ulama una dua jawaban. Ini yang sahih. Banyak jawabannya ya kawan, tapi yang sahih dua. Jawaban yang pertama ialah yang dimaksud dengan riwayat ini ialah barokah. Barokah fil rizqi wa barokah fil umur. Barokah rezekinya, barokah umurnya. Sehingga seakan-akan orang satu ini bertambah terus rezekinya, terus bertambah rezekinya. Demikian pula umurnya. Barokah dia punya umur. Diberi taufik untuk bisa senantiasa mentaati Allah Taala, dijaga dari kemaksiatan-kemaksiatan kepadanya. Dikarenakan barokah umurnya, seakan-akan bertambah umur dia tadi. Padahal yang namanya umur tetap bagaimana yang telah ditentukan dalam Lauhul Mahfuz. Paham ya? Barokah. Nah, dari sini dengan makna yang pertama ini, Khana Bikina Azzaikumullah menunjukkan bahwasanya dengan perantara silaturahim menyambung hubungan kerabatan, rezeki seseorang itu akan menjadi barokah. Rezeki seseorang itu akan kelihatan melimpah. Dia akan terus merasa kecukupan, merasa luas rezekinya. Maka dari sini pula yang mungkin Allah menunjukkan kepada kita salah satu sebab atau kiat untuk menjadi orang kaya. Caranya bagaimana? Harus banyak-banyak silaturahim. Kaya hati loh ya. Kaya hati. Artinya hati dia merasa dia kaya terus. Merasa kecukupan terus. Tidak pernah kurang. Karena barokah tadi. Mungkin secara harta bendanya masih jauh atau jauh dibandingkan dengan orang-orang lain. Mungkin masih banyak orang-orang lain yang lebih kaya daripada dia, lebih makmur daripada dia. Tapi dia merasa cukup terus, kecukupan terus, tidak kurangan sama sekali. Nah, dahulu. Sehingga yang kepingin suki, nah, yang kepingin kaya, banyak-banyak silaturahim. Dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pahalanya dan juga dalam rangka untuk menyambung hubungan silaturahim dan kerabat-kerabatnya, maka insyaallah taala hadirin hadirinallah apa yang disebutkan dalam riwayat ini akan tercapai bagi dia. Demikian pula hadirin hadirinallah riwayat ini menjelaskan dengan makna yang pertama tadi bahwasanya silaturahim, menyambung hubungan silaturahmi itu merupakan sebab mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus taat kepadanya. Dan juga merupakan sebab terjaganya diri kita masing-masing dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebab silaturahim inilah, dengan silaturahim inilah maka umur seseorang itu akan barokah. Dengan makna terus mendapatkan taufik dari Allah senantiasa mentaatinya, mendapatkan taufik dari Allah jauh dari kemaksiatan kepada Allah tabaraka wa taala. Masyaallah. Hadirin. Dari sini pula yang hadirin azzaikumullah bisa kita ambil faedah bahwasanya amal ketaatan itu menyeret kepada ketaatan yang lainnya. Demikian pula amal kemaksiatan akan menjerumuskan kepada kemaksiatan yang lainnya pula. Paham ya? Ada faedah ya. Seseorang itu hadirin azzaikumullah ketika dia beramal ketaatan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan diberi taufik untuk beramal ketaatannya berikutnya. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan amal ibadah berikutnya. Wah. Dari ayat ini, silaturahim ibadah. Silaturahim perkara yang dianjurkan. Perkara ibadah. Perkara ketaatan. Dengan menjalankan silaturahim dibuka lagi pintu yang berikutnya, diberi taufik untuk mentaati Allah dengan ketaatan yang lainnya pula. Lebih daripada itu, hanya mungkin Allah dijauhkan dari kemaksiatan kepada Allah. Hadzim. Ini perkenaan saya besar, hanya mungkin Allah semua. Allah mustahil. Dan dengan mulai hanya mungkin Allah semua sebaliknya, seseorang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melakukan tindakan-tindakan dosa, maka dia akan dibukakan, dimudahkan untuk terjerumus dalam dosa-dosa yang lain. Allahumma musta'an, Allahumma musta'an. Ini mana yang pertama? Jadi paham ya? Pengertian bertambahnya umur, yakni barokah pada umur. Barokah pada umur. Saya lagi mengatakan, ya Nabi Allah, barokahnya ini pun sampai dia meninggal dunia. Sampai dia meninggal dunia. Dia meninggal dunia itu terus nama dia harum dengan ketaatan tadi. Nama dia indah. Disebut-sebut dengan keindahan, dengan kebaikan oleh orang lain. Dikarenakan ketaatan dia tadi. Dikarenakan ibadah dia tadi. Seakan-akan dia tidak pernah mati. Sebab namanya terus disebut. Terus diingat. Terus disanjung. Terus dimuliakan. Walaupun dia telah mati. Ini dikarenakan barokah mati ya. Makna yang kedua, ialah bahwasanya hadis ini difahami secara zahirnya. Bahwasanya silaturahim itu memang betul-betul bisa menjadi sebab panjangnya umur seseorang secara hakiki. Namun ini berkaitan dengan ilmunya malaikat. Adapun yang berkaitan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang tersebut dalam Lauhul Mahfuz enggak ada perubahan. Jadi bang, maknanya kata para ulama, kamu paham? Ketika Allah Tabaraka wa taala menciptakan makhluknya masing-masing orang, Allah Taala memberitahu kepada para malaikatnya, orang ini umurnya sekian, kalau dia silaturahim tambahkan sekian, begitu. Jadi kan, kalau dia berbuat demikian tambahkan sekian, kalau dia bermaksiat demikian kurangi sekian. Itu para malaikat yang dikasih tahu, sehingga mereka tahunya yang ada pada mereka. Tahunya mereka orang ini umurnya 40 tahun. Dan ketika dia melakukan amalan silaturahim, ditambahkan lagi sama malaikat. Oh, silaturahim, tambahkan lagi 45 tahun misalkan. Nah. Berapa lagi yang berikutnya lagi? 50 tahun. Ini pada malaikat. Padahal yang menurut Allah, pada ilmu Allah Taala sudah ditentukan sebelumnya bahwasanya orang ini akan berbuat demikian, demikian, demikian, demikian, dan akhir umurnya ialah sekian, sesuai dengan apa yang ada pada ilmu Allah Taala dalam Allahil Mahfuz. Jadi paham ini? Hah? Paham ya? Sehingga yang ada perubahan yang kami mungkin azzaikumullah ialah catatan para malaikat. Ini kami mungkin azzaikumullah makna ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, yamqullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ilmul kitab. Yamqullahu ma yasha'u, Allah menghapus apa yang Allah kehendaki dari takdir ini. Wa yuthbit, dan Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki dari takdir ini. Dan pada Allah lah ilmu kitab ini. Kata para ulama, dan telah sabit tafsir dari Imam Mujahid rahimahullahu taala wa barakallah, yakni yang ada pada sahihnya para malaikat. Catatan amalan yang dipegang oleh para malaikat ini yang dihapus, yang dirubah-rubah, dihapus, diifatkan, dihapus, diifatkan. Tetapi yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, yang ada pada ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berubah dan tidak pernah dihapus. Paham ya? Paham? Sehingga dipahami secara hakiki. Paham? Paham? Nah. Dan ini karena kita mengatakan Allah tidak hanya khusus untuk satu rahim, urusan pertambahan umur ini. Tapi juga ada sebagian riwayat kayak husnul khuluq, akhlak yang baik juga bisa menambah umur. Kemudian husnul jiwar, tetangga, pertetanggaan yang baik nambah umur. Ada beberapa amalan yang Nabi Muhammad yang disebutkan dalam sebagian riwayat. Sehingga maknanya pun juga sama dengan tadi. Difahami secara hakiki, orang tadi akan bertambah umurnya dengan amal-amal tersebut, dengan silaturahimnya, dengan akhlak yang baiknya, dengan apa namanya bagus dalam bertetangga. Dan yang dirupa-rupa ialah yang ada pertangan para malaikat. Adapun yang ada pada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berubah sama sekali. Paham? Hah? Amin. Hah? Masih geram yang? Masih geram yang? Yang mana yang geram yang? Yang kedua tadi. Hah? Yang kedua ini dipahami oleh Ibnu Hazmullah bahwasanya riwayat ini yang menjelaskan bahwasanya silaturahim itu bisa menambah umur itu dipahami secara hakiki, betul-betul nambah umur. Sehingga silaturahim di sini sebab untuk memanjangkan umur. Paham ya? Semakin banyak silaturahimnya, semakin panjang umurnya. Paham? Paham? Nah. Nah, perpanjangan umur ini, hanabidina azzaikumullah, ini perubahan perpanjangan umur ini, itu yang ada pada catatan para malaikat. Loh, kamu tuh ada malaikat, masih ada malaikat ya, Pak? Ada malaikat yang nulis kebaikan dia, yang nulis kejahatan dia, ada malaikat yang nulis masalah umur kalian, ada malaikat yang nulis masalah janin. Para malaikat yang wakilun, yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala mengurusi hamba-hambanya, ini yang berubah. Ikhwan, pengertian berubah disini ikhwan disebutkan oleh para ulama, itu bukan omongan saya. Anda bisa lihat keterangan para ulama dalam buku-buku mereka, disebutkan dalam tafsir Ibnu Jarir, disebutkan oleh Tahawi dan Mustadrak Athar, oleh Ibnu Qutaybah dalam Ta'wil Mustalahil Hadis, oleh Al-Munawi dalam Sahih Al-Qadir. Banyak para ulama menerangkan masalah ini. Kesimpulannya dua tadi saja. Nah, jadi paham ya? Misalkan pada catatan para malaikat umurnya si fulan 30 tahun. Belum tahu. Tamam? Allah mengatakan kepada mereka kalau dia ini beramal demikian, demikian tambahkan demikian demikian. Kalau dia beramal demikian demikian kurangi demikian demikian. Baik. Nah, yang namanya amalan dia, dia silaturahim, dia tidak segala macamnya, itu semuanya sudah ditetapkan, ditentukan oleh Allah Taala. Ini orang bakal silaturahim, ini bakal tidak. Itu semuanya muqaddar, sudah ditentukan secara takdir. Jadi paham ya? Nanti pada akhirnya ketika dia meninggal dunia, umurnya itu sesuai dengan apa yang ada pada Allah Al Mahfuz yang telah ditetapkan oleh Allah Taala. Umurnya dia misalkan di lahir makhluk 40, ya 40. Gitu. Dari mana? Ala kulihat fahamilah secara khusus. Bagaimana kaifiyahnya? Itu Allah berkata yang maha tahu tentang masalah ini. Intinya kalau kita mengatakan Allah, hadis ini menerangkan tentang masalah keutamaan silaturahmi. Paham? Keutamaan silaturahmi betul-betul bisa menambah rezeki kalian. Difahami secara hakiki, bertambah rezekimu. Juga bisa menambah umur kalian. Masya Allah. Dan dua makna ini karena kita mengatakan Allah adalah makna yang sama-sama sahih. La mani'a min hamil hadis 'alaihima. Tidak ada penghalang karena kita mengatakan memaknakan hadis ini dengan dua makna tadi. Walaupun sebagian para ulama menguatkan salah satu bahasanya. Ada yang mengatakan cara bahirnya secara hakiki. Ada yang mengatakan yang satunya lagi maknanya ialah barokah. Tamam. Kalau dimanakan dua-duanya ada masalah. Dimanakan secara hakiki dan juga dimanakan dengan makna barokah. Wallahu muwaffiq. Paham? Nah. Ala kulli hal semua yang kami kita azakumullah untuk urusan tambah umur dan segala macamnya itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ini. Masya Allah. Ini yang kami kenal Rasulullah. Keutamanya amat sangat besar pada seluruh rahim. Yang satu ini yang kami kenal Rasulullah jarang diperhatikan oleh banyak orang. Tatkala mereka dihimpit oleh suatu keadaan dalam urusan keduniaan mereka, rezekinya mereka, banyak orang yang tidak azab Allah, umat manusia ini yang terpaku dengan teori-teori keduniaan untuk mencari dunia. Mereka lupa dengan bimbingan-bimbingan syar'i. Mereka lupa dengan ajaran-ajaran Alkitab dan Sunnah yang dengan itu justru mempermudah bagi dia untuk mendapatkan rezeki yang diharapkan. Orang akan lupa. Apalagi zaman sekarang ini orang itu nafsuullah setengah mati orang itu melihat rezeki. Banyak yang kelimpungan, banyak yang gulung tikar, yang dulunya itu sodagar kaya dalam urusan tenun, entah itu sarung atau pakaian, AC atau apa, omsetnya miliaran. Begitu dihempas oleh kondisi ekonomi yang semrawut, meletak, terkapar. Ini orang-orang besar ya sebetulnya. Apalagi yang kecil-kecil, yang kecil-kecil ekonominya, jangan tanya. Adik adalah harus. Yang dulunya usahanya ini, usahanya ini, usahanya ini luar biasa, meletak. Kebanyakan orang yang mengikuti nasihatullah ketika mendapati situasi yang seperti ini, kondisi ekonomi yang semrawut seperti ini, bayangkan dia, bagaimana caranya? Dapat rezeki. Bagaimana caranya? Dapat harta. Wah, seringkali yang boleh mengikuti nasihatullah ditempuh dengan cara-cara yang haram. Menghalalkan segala cara yang penting dapat fulus. Dan bukan sedikit orang-orang yang kemudian mengandalkan semata-mata kemampuan dia, semata-mata keahlian dia, semata-mata teori dia, semata-mata untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa orang yang dinasihatullah bahwa ini dalam Islam Allah Tabaraka wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan kepada umat Islam kiat-kiat untuk menjadi orang kaya. Loh, benar ini. kiat untuk menjadi orang kaya. Betul-betul kaya ya Pak. Kaya harta wa kaya hati. Di antaranya riwayat ini. Jabir Rahim. Rasulullah SAW memberikan bimbingan kepada umatnya. Kalau kamu kepingin dijembarkan rezeki kamu. Lafaznya sore, terjadi ya Pak. Barang siapa yang kepingin, barang siapa yang suka dijembarkan rezekinya, diluaskan rezekinya, maka hendaknya dia seterusnya. Ini yang ngomong bukan sembarang orang, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tamam, wa qadaruhu sidqun. Berita yang datang dari beliau sallallahu alaihi wa sallam pasti benar. Pak wahyu dari Allah SWT. Dengan seterusnya jembar rezeki. Amalan yang lain yang bisa mendatangkan rezeki dari Allah SWT, takwa Allah, dengan ketakwaan kepada Allah SWT. Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مُخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan untuk dia makhraja, jalan keluar yang cepat dan tepat untuk semua masalah dia. Makhraja di sini karena bikinna azakumullah isim nakirah fi siyaq madza? Isim nakirah fi siyaq syarat pada para ulama. Isim nakirah jatuh setelah konteks syarat barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan untuk dia makhraja. Kata orang ulama menunjukkan makna yang umum, sehingga jalan keluar untuk semua masalah dia, masalah yang besar atau yang kecil, masalah dunia atau akhirat, umum. Dan juga kata orang ulama, makhrajnya, jalan keluarnya paling mudah, paling cepat, paling tepat. Masya Allah. Dengan apa ya Pak? Dengan takwa Allah. Bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena solusi semua problematika. Tambahkan lagi. Allah mengatakan, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Dan Allah akan memberi rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Bayangkan. Ini sudah di luar teori manusia sudah ini. Sudah di luar apa namanya cara-cara upaya-upaya manusia. Ada kullu min Allah sudah yang dia nggak nyangka-nyangka. Bayangkan dia kalkulasinya ini jadinya sekian. Ada dia menungso ya Pak. Dengan takwa Allah, Allah Tabaraka wa Ta'ala akan ngasih dia rezeki dari arah yang dia katakan. Bayangkan dia kalah sini, ternyata rezekinya dari sebelah sini. Bertakwa Allah dengan takwa kepada Allah Taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Artinya apa? Artinya kalau kamu pun menjalankan agama ini seutuhnya, agama itu kan perintah dan larangan, apalagi, iya kan? Kalau kamu menjalankan agama ini seutuhnya, perintah kamu laksanakan, larangan kamu tinggalkan dengan ilmu, dengan basirah. Jangan khawatir kiri, itu makna kasarnya. Jangan khawatir miskin, Allah yang akan menjamin kalian, Allah yang akan ngasih rezeki kepada kalian. Namun, wallahu yatawalla shalihin, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengurusi orang yang saleh. Dengan apa ini? Kita ke Allah. Nah kebanyakan orang yang menurut nasihatnya Allah untuk urusan nyari rezekinya, lupa dengan takwanya. Yang namanya larangan terjang saja, yang penting dapat sulit. Yang namanya perintah dinyahkan sama dia. Kenapa? Menghalangi dia untuk cari sulit. Dia lupa, padahal kalau seandainya, kalau kemudian dia tadi melakukan tindakannya sebaliknya, perintah dia lakukan, larangan dia tinggalkan, rezekinya itu akan terus mengalir. Jangan khawatir. Allahumma musta'an, Allahumma musta'an. Ada ikhwan dengan takwa. Apalagi orang yang berikutnya. Ia juga termasuk upaya atau kiat-kiat mendapatkan rezeki. Kalau bahasa sekarang supaya orang semangat, kiat untuk jadi orang kaya. Kan senang orang jadi orang kaya. Amal yang berikutnya yang harus dikenalkan Allah ialah al-istiqamah. Al-istiqamah ta'ala hadil haq. Terus teguh pendirian. Istiqamah di atas kebenaran. Istiqamah di atas agama ini. Istiqamah di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Tidak bengak-bengkok. Tidak menyimpang ke arah kanan atau menyimpang ke arah kiri. Lurus sesuai dengan jalur agama ini. Allah Taala menegaskan dalam Al-Quran. Kata Allah, وَأَلَّا إِسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. Kata Allah, kalau seandainya mereka itu mau istiqamah di atas jalan yang lurus ini, kata Allah, لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا, niscaya aku akan beri atau curahkan kepada mereka air yang melimpah. Kata para ulama, yakni rezeki yang banyak. Jangan istiqomah karena itu tidak Allah. Ini jaminan dari Allah. Langsung Allah SWT yang memberitakan kepada kita kaum muslimin dengan istiqomah. Allah akan curahkan kepada kalian rezeki yang sebanyak-banyaknya. Laskainahum ma'an ghadaqa. Dengan istiqomah. Kebanyakan orang sekarang ini karena mungkin azabullah terhempas dengan apa? Terjang kondisi ekonomi yang semrawut. Gampang goyang keimanannya. Gampang goyang ketakwaannya. Nah, dengan mudah dia dibengkokkan. Dengan mudah disimpangkan dari surat al-mustaqim. Dia beranggapan dengan cara seperti itu rezekinya banyak. Padahal karena kutina azakumullah, cara yang dia tempuh justru menambah ruwet kehidupan dia. Ingat dengan istiqamah. Yang berikutnya, rezekinya banyak, dia antum punya sekian banyak pilihan. Satu sama lain saling berkaitan ya Pak. Tidak bisa dilepas. Di antara upaya untuk meraih kehidupan yang lapang, yang jembar, ialah kasratul zikri. Banyak-banyak berzikir kepada Allah SWT. Senantiasa ingat Allah SWT. Lesan ini senantiasa basah dengan zikrullah. Basah dengan zikir kepada Allah SWT. Dengan istighfar. Dengan tahmid, tasbih, takbir, tahlil. Zikir-zikir yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kaifiat-kaifiat tata cara yang juga sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akan bisa meluaskan, melapangkan kehidupan. Allah Subhanahu wa taala memberitakan keadaan orang-orang yang berpaling tidak mau berzikir kepadanya. Allah menyatakan, "Waman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Allah mengatakan, dan barang siapa yang berpaling tidak mau berzikir kepada aku, tidak mau mengingat aku, Allah mengatakan, fa inna lahu ma'isyatan bangka, maka sungguh-sungguh dia akan mendapatkan ma'isyah, kehidupan yang sempit. Bangka bayiqa, kehidupan yang sangat sempit. Dunia ini. Di akhirat nanti, wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Di akhirat nanti, akan kami bangkitkan dalam keadaan dia buta. Nah, artinya apa? Artinya kalau kamu itu lupa dengan zikir, lupa Allah Subhanahu wa taala, ya sempit hati kamu, sempit kehidupan kamu. Enggak lapang kehidupan kamu. Sebaliknya, kalau kamu nya zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, maka akan luas maisyah kamu. Akan lebar maisyah kamu. Akan lapang kehidupan kamu. Jangan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tamam? Hadza dah. Juga yang mana mungkin azakumullah dengan tawakal kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Allah mengatakan, wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, maka Allah akan mencukupi dia. Dan yang namanya tawakal, yang mana mungkin azakumullah, ialah tawakal yang disertai dengan ikhtiar. Itu yang namanya tawakal. Tawakal itu, ya akhi, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Kali, gak usah nyari ma'isyah. Dulu aja, tawakal 'ala Allah. Nanti akan dicukupi 'ala Allah. Rezekinya datang sendiri. Ongkang-ongkang di rumah. Gitu. Ya akhi, ikhtiar. Tengah usaha kenapa? Tawakal ya. Allah mengatakan, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Tenang saja. Nanti akan kenyang sendiri. Ada yang menurutin azakumullah syarah. Ada kejadilan. Yang menurutin tawakal yang menurutin azakumullah disertai dengan ikhtiar. Ada salah seorang Arabi, Arab Gunung. Datang kepada Rasulullah SAW sambil merontanya. Ya Rasulullah, saya mau sholat dan saya punya unta. Ada di mana ya? Saya biarkan unta saya sholat dan saya tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah, insya Allah untanya terus aja, nggak bakal hilang. Atau saya tambahkan unta tadi dan saya tawakal kepada Allah. Kata Rasulullah SAW, yaqilha, wa tawakkal 'ala Allah. Ikat dulu unta kamu itu. Baru kemudian kamu tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang namanya tawakal. Ada tawakal yang sunni. Tawakal yang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Dengan ikhtiar. Dan ikhtiar yang berhubungan azakumullah, ikhtiar yang mubah. Ikhtiar yang halal. Sesuai dengan jalur syar'i. Sesuai dengan ketakwaan. Dengan istiqamah. Dengan keimanan. Kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza huwa baru sesuai dengan ayat ini, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Maka cari usaha yang halal. Semoga kalian yang mampu jual kayu, tawakal kepada Allah. Gunakan untuk meningkatkan takwaan kepadanya. Istiqamah di atas al-haq ini. Insyaallah. Walaupun memandang kamu jual kayu, berapa sih hasilnya? Insyaallah akan nanti nasihatumullah. Kamu akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang disebutkan tadi. Akan terasa lapang kehidupan kamu. Terasa tenang kehidupan kamu. Seakan-akan kamu orang yang paling kaya. Dan akan dicukupkan hati. Apa namanya? Rezekimu akan nanti nasihatumullah. Dan enggak bakal mati. Enggak bakal mati. Sampai memang rezekinya sudah habis. Kata Rasulullah SAW, lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Karena tidak akan mati sebuah jiwa sampai dia menunaikan rezekinya. Selama nyawa masih di kandung badan, rezeki terus datang. Ada yang jembar, ada yang sedikit. Masing-masingnya adalah ujian dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Maka ada ikhwan. Ada Allah. Yang menurut ikhwan yang kenal Allah. Ajmilu sesalat. Diperbaiki cara mencari rezekinya. Yang halal, tayyiba. Jangan menerjang perkara-perkara yang haram. Allahumma ta'an. Allahumma ta'an. Di antaranya ikhwan. Surat Ar-Rahmi. Sudah apa namanya, bisa berkunjung ke sana kerabat, wah pahalanya besar, nambah rezeki lagi. Insyaallah. Mau contoh lah, nambah rezeki. Eh, gampangannya, main ke rumahnya kerabat kamu. Hah, tinggal di situ, ternyata gimana kabarnya, begini-begini. Disuguhi teh manis. Itu rezeki ya, tapi kenapa itu? Rezeki itu, kamu minum. Sekian banyak orang karena betina Allah tidak bisa merasakan teh manis. Mereka hanya bisa minum air putih. Itu pun terkadang dari sungai-sungai yang kotor. Ngomong. Disuguhi-kuhi. Terkadang disuruh makan. Silakan makan. Ayo makan siang bareng-bareng. Makan. Oh, subhanallah lauknya. Ayam bakar. Ya, subhanallah. Hasil rezeki minum Allah ya, asyik. Belum tentu saya tidak asyik rumah kamu bisa makan ayam bakar di rumah kamu sendiri. Siapa itu bisa? Siapa ya? Paling pol, tempe, dikosongkan. Nikmat saja. Mending tempe. Insyaallah ya. Banyak orang yang tidak bisa makan dengan tempe. Ayam putih, Pak. Wah ini kamu karena betina azakumullah makan pakai ayam bakar di rumah familimu, kerabatmu. Masya Allah. Ada rezeki dari Allah, syukuri. Lain syakar tu belajar internet. Sahih ya. Kalau kamu syukuri, kan terus bertambah. Ada contoh gampangannya. Masya Allah. Ingat, ini harus dicamkan baik-baik. Terlalu banyak karena betina azakumullah saya lagi. Orang yang tidak perhatian dengan perkara seperti ini. Yang dia pikir ialah kemampuan, keahlian, teorinya dia, kalkulasi dia, lupa dengan Allah Taala zat yang maha memberi rezeki dan yang mengatur rezeki hamba-hambanya. Allahumma ta'an, Allahumma ta'an. Dan jangan lupa, banyak doa. Wah kok, ini kok santer nih beritanya di luaran ini, Masya Allah. Ini rupanya perlu diklarifikasi. Ya, sementara kita bergelut dengan dunia dakwah. Jangan dilupakan keterahannya ya. Ini perkara din. Perkara yang lain lagi juga. Karena khawatir melihat yang tanya seperti ini, yang ini lupa. Yang diingat ini ya, toh. Nah, muhim. Cuman ini perlu diklarifikasi. Apakah benar Ustaz mencabut pernyataan dan kemudian meminta maaf ke Mahat Al-Furqan setelah bertemu dengan Syekh Ali Hasan di Al-Furqan? Khabar dari mana? Siapa yang nulis ini? Khabar dari mana? Siapa yang tahu kalau saya ke Al-Furqan nama Syekh Ali? Alhamdulillah, kalau ada yang memberitakan, ada kibun mafduh. Kedusaan yang terbongkar, saya ketika ajarannya Syekh Ali, saya di rumah. Saya di rumah, di pawon, atau di pawon. Di dapur belakang rumah bapak saya. Nah saya di pintu, saya dengarkan samar-samar ceramahnya Syekh Ali. Saya dengarkan. Tapi tidak dari awal. Karena saya waktu itu masih ada di rumah saya. Jadi, tidak ada satu orang santri pun dari santri saya yang datang ke sana. Tidak ada. Terus kok dikatakan tahu-tahu saya ketemu dengan Syekh Ali Hasan. Saya kepengen ketemu. Tapi mau apa lagi tempatnya kayak begitu itu. Tidak mungkin kan. Kemudian saya mencabut pernyataan dan meminta maaf kepada Mahat Al-Furqan. Maaf atas apa ini ya? Allahumma ta'an, Allahumma ta'an. Maksud Allah lah mungkin simpang siur atau kabar burung ala kulli hal. Kabar burung diterima, menerima yang memberikan kabar dan yang menerima kabar sama-sama kayak burungnya. Allahumma ta'an, Allahumma ta'an. Ada sebuah buku yang tulis oleh Ustaz Abu Abdul Muhsin Ibnu Abidin. Apa jenisnya ini? kok pakai kunyah-kunyah, mesti yang berbegini pakai kunyah. Kayak kemarin yang apa namanya menyoroti sikap keras dai salafi, dakwah salafiyah, dakwah bijak, apa namanya mengkritisi sikap keras dai salafi Abu Abdurrahman Al-Faridi, kok mana? Sebutkan namamu, jangan malu-malu. Alamatnya mana? Jangan malu-malu. Hah? Dan kemudian baik kunia, katanya penyair, sarih lima tahwa, wada' angkal kunia. Tegaskan mau-maunya kamu apa, dan tinggalkan kunia-kunia itu. Sebutkan namamu, Fulan bin Fulan Al-Fulani Abu Abdurrahman. Alamatnya ini, teleponnya ini, teman rumah ini, HP-nya ini, tab-nya ini, emailnya ini. Nah, jelas suruh saja. Oh, anta yala fulan. Harap nek. Gitu. Hah? Allah musta'an. Ini juga demikian. Abu Abdul Muhsin bin Abidin. Siapa jadinya ini? Di Madinah. Jami'ah Hasan Hazza. Jangan judul. Lerai pertikahan, sudahi permusuhan. Masya Allah, dengar bahasanya kan. Menyikapi fenomena hajar di Indonesia. Wah. Hah? Yang bertikai siapa? Tanya anda sama dia, yang bertikai siapa? Hah? Atau antara siapa dengan siapa? Yang bermusuhan siapa? Antara siapa dengan siapa? Takkan ono. Anak khawatir salah paham dia. Hah? Nah ini dia. Di antaranya isinya, ia menyatakan orang yang mentahzir Ihya'ullah dengan membawakan kaidah al-jarh mufassal, mereka telah menuduh kibar ulama tidak mengerti fiqhul waqi', karena kibar ulama telah memberi rekomendasi bolehnya bersama Ihya'ullah. Masya Allah, Masya Allah. Nah, ya kan, memang sebagian masyayikhna Syekh Abdul Muhsin al-Abbad khususnya mereka beliau yang menentukan azakumullah dalam hal ini secara global membolehkan orang-orang untuk apa namanya mengambil dana dari Ihya'ullah kerjasama dengan Ihya'ullah Kuwait Al-Kuwaiti. Paham? Tapi kamu jangan kira yang menentukan azakumullah hanya ulama yang membolehkan saja. Teramat sangat banyak para ulama-ulama yang menyatakan tidak boleh. Amthal Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullahu taala ghafarallah. Wa amthal Syekh Rafi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala syafa. Wa Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala warah. Wa Syekh Muhammad bin Hadi hafizahullahu taala warah. Dan masyayikh Yaman dijaminin. Semua masyayikh Yaman mengatakan tidak ada yang namanya Jum'iyah Salafiyah sekarang ini. Apalagi yang memihak teras Al-Kuwaiti hala. Tegas mereka berbicara dengan keras. Namanya. Wakaidahnya apa? Al-Jahul Mufassar Mufassar Muqaddamah Al-Ta'dil. Kritikan yang dirinci, terperinci. Mereka itu begini, begini, begini, begini. Dampak negatifnya begini, begini, begini, begini, begini. Didahulukan daripada yang memberikan rekomendasi. Dan itu kalau nanti nasihatullah bukan kemudian menuduh mereka itu tidak ada di keluarga. Lah, ini menunjukkan ini orang tadi itu masih majhul, majhul ilmu, majhul syakhsu. Hah? Justru kalau nanti nasihatullah ketika pembahasan al-jahm mufassar muqaddamah ta'dil, kritikan yang dirinci lebih didahulukan daripada yang ngasih rekomendasi. Kata mereka ini menunjukkan orang yang mengkritik memiliki ilmu yang tidak diketahui sama yang memberikan rekomendasi. Kalau kamu dipuji, maka dia tahu, tahunya beliau begitu. Yang lainnya mengetahui perkara-perkara yang tidak diketahui sama beliau. Mana yang dipakai? Kaidahnya wabni, ini kaidahnya khana bidina azakumullah, kaidahnya para ulama'una. Mahadithun, dulu sama sekarang sama ilmu kiamat nanti. Kaidah takut. Lada, lada. Yang ketahuan, lawai pertikaian, sudah bermusuhan. Berarti pertikaian antara as-salafiyun dengan hizbiyun. Abadan wallah. Sampai yaumul qiyamah ya khanafutina azakumullah. Tidak akan pernah berhenti pertikaian tadi. Sebab ini pertikaian dalam perkara prinsip. Bukan pertikaian dalam perkara pribadi. Bukan urusan rebutan tanah. Bukan. Bukan urusan rebutan jodoh. Bukan. Tapi urusannya itu ialah al-husumah bainal haqqi wal batil. Tanda. Yang berkata-kata ketemu, ketemunya kalau sampai yang satunya. Satu sama lain, apa namanya, membawakan argumentasinya yang salah kerucuk pada al-haq, selesai urusannya. Ayo. Allahumusta'an. Nah sekarang ini, karena ini Allah. Luar biasa keras. Propaganda mereka berupaya untuk menyatukan antara Salafiyah dan Hizbiyah. Nah, agar maunya mereka yang ini iya. Nah, di sini suka, di sana suka. Di sini senang, di sana senang. Di mana-mana dia senang. Nanti ada lorongan. Nyanyi tadi, siapa bilang nyanyi? Kalau nyanyi itu pakai lagu lah. Nyanyakannya menggunakan bahasa saja. Di sini dia suka, di sini dia suka. Maunya dia di sini dia diayomi, di sini dia diayomi. Ini menurutin azzaikumullah pernah ditanyakan kepada Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala. Dan ini disebutkan sendiri secara langsung sama Syekh Ali Hasan Abdul Hamid wafaqahullahu ta'ala wa sallamah dalam kitab beliau Ilmu Usul Bid'ah, tentang seseorang yang hendak menyatukan antara hak dengan yang batil. Katanya Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, orang ini ingin atau hendak menyatukan antara kufur wa iman, ingin menyatukan antara tauhid wa syirik, ingin menyatukan antara sunnah dan dengan bid'ah, ketaatan dan kemaksiatan. Yang bakal mungkin akan mungkin azzaikumullah. Mereka ini disilakan dengan ahlu tajmi', orang yang ingin ngumpul-ngumpul saja. Dan ini akan mungkin azzaikumullah, maaf-maaf saja. Baju baru dari gayanya ikhwanul muslimin. Paham? Nah. Kalau mereka sangat betul upaya mereka dulu sama pimpinan mereka tukang bangunan yang pandai dari Mesir itu. Itu berupa ingin menyatukan antara sunnah dan syiah. Yang sunnah dan syiah. Takrib benar sunnah syiah. Yang tidak pernah ketemu. Abadan. Ini dengan model baru. Ingin menyatukan antara apa namanya da'wah salafiyah dengan da'wah ukhur al-hizbiyah. Yang tidak bisa ketemu ya fi abadan. Nanti dia akan ketemu sama mungkin dia ngomong ini kan memang menunjukkan orang-orang yang berkecimpung dalam da'wah salafiyah itu orangnya itu tidak mau menerima nasihat, orangnya itu ras waktu ilahirin. Tenang. Siapa bilang kita semua tidak mau bersatu? Semua orang yang tidak azakumullah berkeinginan, sangat kepingin untuk menyatukan semua kaum muslimin dalam satu wadah. Tapi yang kita inginkan ya khanafidina azakumullah ialah wadah yang bersih. Wadah yang bersih. Satu wadah yaitu Islam yang murni. Yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dengan para sahabatnya. Dalam urusan dakwahnya, dalam urusan dananya, urusan amalnya, ucapannya, akhlaknya, muamalahnya, akidahnya, kuluh semuanya. Ada baru. Begitu. Kita akan berkumpul di sini. Ada kalau kemudian, apa namanya, kalau mengumpulkan yang ada semua yang ada itu dalam wadah yang busuk, yang namanya tong sampah. Ya apa-apa saja. Orang yang fitrahnya masih bersih dan bakal bau nyemplung tong sampah itu. Baunya gak enak. Tidak. Siapa yang mungkin akan berdina azzaikumullah, dia akan bergandengan tangan dengan jamaah kaum muslimin, bergandengan tangan dengan jamaah bungan kaum muslimin, bergandengan tangan dengan orang Khawarij, bom itu segala macamnya itu, bergandengan tangan dengan yang lainnya, enggak bisa. Bisa bergandengan tangan, yang penting mereka semuanya mau kembali kepada hak, mereka semuanya mau rujuk benar, meninggalkan semua perkara-perkara yang salah pada mereka. Allahumma musta'an. Aha, tawan. Ini ada bukunya nih. Saya yang punya. Ini kayaknya nih kotor min bahar punya orang. Tetes dari lautannya nanti. Ini kayaknya syubhat satu ini di bawahnya itu kayaknya terkandung lautan syubhat kayaknya. Nah, ini perlu dicari bukunya. Allahumma. Saya sini kadang perlu sampaikan ya. Ah, saya mengenai faham memang kalau ngaji tempatnya orang-orang salafi mesti pembahasannya keras terus, ini terus, ini terus. Coba bilang, kalau saya kita membahas yang lembut-lembut, yang kasar, yang bermuamalah. Ya kali ini kita membahas yang kasar-kasar. Ah, yang ini memang waktunya untuk lembut. Yang ini memang saatnya lebih keras-keras. Ingat masing-masing pada tempatnya sendiri-sendiri. Allahumma ta'ala. Apa yang harus dilakukan di saat selesai salam di dalam sholat? Kita diajak salaman. Apa kita terima saja atau kita tolak? Alhamdulillah, jazakumullah. Secara hukum salaman al-musafah atau al-sholat dari Aman amil amalan laisa 'alaihi amruna fa waratun. Karena siapa yang beramal dengan suatu amal dengan tanda sunnah dari kami maka tertolak. Sekarang permasalahannya ikhwan, antum dihadapkan pada kondisi masyarakat yang seperti itu. Tambah. Kok umuman jamaah salaman-salaman. Wah antum baru 1, 2, 3 orang saja yang salaman-salaman. Maka di sini kalau nanti nasihat mengulang urusan menolak enggak menolaknya, pertimbangkan maslahat dan masyarakat. Jangan sampai kalau nabi nasihatullah perkara urusan salaman dan salaman ribut dengan mereka semuanya, dakwah belum disampaikan. Jadi bang, sehingga pertimbangan maslahat dan masyarakat. Kalau antum pandang besar masyarakatnya kalau antum tolak mereka, ya bagaimana lagi? Antum jangan memulai. Ini aja, kok mereka nyodorkan tangannya pada kamu? Set, gini. Ya sudah. Kalau lu tolak, justru akan menimbulkan masalah yang sangat. Kamu terima, dalam keadaan kamu meyakini ini kepada aku. Dalam keadaan ilmu fasid untuk menolak masalah yang ada. Dan terus berupaya pada Nabi Muhammad mencari celah, mencari upaya untuk menyampaikan ilmu, menyampaikan dakwah kepada mereka sehingga mereka punya ilmu dalam masalah ini. Allahumma musta'an. Insyaallah kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf kalau kata-katanya kasar. Saya sungguhnya ikhwan, aslinya itu enggak senang yang kata-kata. Senangnya itu yang harus halus. Ya lembut. Yang masyarakat lah. Jadi mau bagaimana lagi? Keharusan kita kan harus nahi mungkar. Harus menjelaskan mana yang benar, mana yang salah. Sehingga terkadang dimaklumi saja kalau kemudian keluar dari kata-kata satu ini bahasa yang mungkin agak nyelekit atau mungkin agak pedes atau mungkin agak ya jadikan sebagai wacana, sebagai upaya untuk muhasabah, dilihat mana yang salah, mana yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.